cuma-cuma kamu yang aku cinta. Kasihku, sayangku, oh, pujaanku, janganlah, janganlah kau tinggalkan diriku. Mana-mana, mana mungkin hidup sendiri. Kasihku, sayangku, ku dambakan, tak mungkin, tak mungkin.